Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar A'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Huququl Awlad 'alal Aba' wal Ummahat. Qala al-muallif Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabidihi fid dunya wal akhirah. Beliau ulang kembali ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Beliau berkata, berapa banyak orang tua yang mencelakai anaknya sendiri dan buah hatinya sendiri di dunia dan di akhirat. Bi'ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan menyia-nyiakan mereka dan tidak memberikan mereka pendidikan adab. Wa i'anatihi ala syahwatihi, dan menolong mereka untuk terus bergelimang di dalam syahwat mereka. Wa yazumu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Dia, orang tua tersebut, menyangka bahwasanya dia telah memuliakan anaknya, padahal hakikatnya dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalama. Dan menyangka bahwasanya dia telah menyayanginya, padahal hakikatnya dia telah menzaliminya. فَفَاتَهُ انْتِفَاعُهُ بِوَلَدِهِ, maka dia kehilangan intifa', manfaat dari anaknya. وَفَوَّتَ عَلَيْهِ حَظَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, dan meluputkan dia atau bagiannya di dunia dan di akhirat. وَإِذَا اعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فِي الْأَوْلَادِ رَأَيْتَ عَامَّتَهُ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ. Jika engkau memperhatikan kerusakan yang ada pada anak-anak, maka engkau mendapati bahwasannya kebanyakan kerusakan tersebut berasal dari orang tuanya. Wa qala aidan rahimahullah, masih ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak, kerusakan mereka berasal dari sisi orang tua. Wa ihmalihim lahum, dan karena penyia-nyiaan orang tua terhadap mereka. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanah, dan karena orang tua meninggalkan upaya untuk mengajari mereka kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah agama. فَأَضَعُهُمْ صِغَارًا, maka orang tua menyia-nyiakan mereka ketika kecil. فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنْفُسِهِمْ, maka akhirnya mereka, anak-anak tersebut, tidak bisa mengambil manfaat dari atau dengan diri-diri mereka sendiri. وَلَمْ يَنْفَعُوا أَبَاءَهُمْ كِبَارًا, dan tidak bisa memberikan manfaat bagi orang tua mereka setelah dewasa. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq. Sebagaimana sebagian orang tua mencela anaknya karena sikap durhaka pada anaknya tersebut. Faqala ya abati. Maka si anak menjawab, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku ketika aku kecil, itu dengan tidak mau atau menyia-nyiakan haknya, dengan tidak mengajarinya adab dan ilmu agama. Faqaqtuka kabiran. Maka aku mendurhakaimu ketika telah besar. Wada'tani walidan fa'da'tuka syaikhan kabiran. Dahulu ketika kecil engkau menyia-nyiakan aku, maka aku menyia-nyiakanmu ketika telah besar. Ketika telah menjadi orang yang lanjut usia. Qala hafidhullah lidhalika falqudwatu salihah amrun muhimmun jiddan litarbiyatil awlad. Maka qudwah salihah, teladan yang baik, adalah perkara yang sangat penting di dalam pendidikan anak-anak. Wa huwa amrun yajibu ayyatanabbaha lahul aba. Hal itu, yaitu teladan yang baik, adalah perkara yang wajib untuk diperhatikan oleh orang tua. Fayatamatsalul akhlaqal hasanata was-sulukal qawim. Maka orang tua memberikan contoh akhlak yang baik dan adab yang lurus, yaitu moral yang baik. Wala yajuzu li insanin wa huwa amrun yudriku wa huwa amrun yudraku nadran wa aqlan. Dan tidak boleh bagi seorang, dan ini merupakan perkara yang bisa dipahami baik dengan nazar, itu dengan memperhatikan dengan baik, maupun secara akal sehat. Tidak boleh bagi seorang ayya'mura ibnahu awi ibnatahu bi amrin wa huwa mufarritun fihi. Tidak boleh bagi seorang untuk memerintahkan anaknya, putranya maupun putrinya dengan suatu yang mana dia sendiri mufarritun fihi, yaitu meremehkannya dan menyepelekannya. Seorang atau orang tua tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, adabnya bertentangan atau banyak menyelisih adab-adab Islami, maka bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan anaknya, putranya maupun putrinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, si anak kemudian bisa menjalankan perintah tersebut. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah bait syair, wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa. Seorang yang tidak bertakwa memerintahkan manusia untuk bertakwa. Tabibun yudawi wattabibu alilu. Seorang tabib, dokter, mengobati pasien, wattabibu alilu, padahal dokter itu sendiri sedang dalam keadaan sakit. Nilai yang bisa kita ambil dari bait syair ini adalah hendaknya ketika seorang memerintahkan kebaikan kepada orang lain, hendaknya dia sendiri yang berusaha pertama kali untuk melakukan kebaikan tersebut. Seseorang melarang orang lain dari kemungkaran, dari kejelekan, maka hendaknya dia sendiri yang pertama kali meninggalkan kemungkaran atau kejelekan tersebut. Apalagi orang tua terhadap anak. Orang tua memerintahkan kebaikan kepada anaknya dan melarang dari kejelekan, maka hendaknya orang tua itu sendiri yang pertama kali melakukan kebaikan tersebut dan meninggalkan kejelekan yang dilarangnya, sebagai bentuk pemberian al-qudwah as-salihah kepada anaknya. Qala al-muallif hafizahullah, la yumkin. Ini suatu yang tidak mungkin. Lianna al-awlada jubilu ala taqlidi abaihim sya'al ibnu am lam yasha'. Tidak mungkin. Karena sungguhnya, karena bahwasanya anak-anak itu diberikan tabiat untuk mengikuti bapak-bapak mereka, orang tua mereka, sya'al ibnu am lam yasha. Baik anak itu menghendakinya ataupun tidak. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, anak itu akan mengikuti orang tuanya. Mencontoh dan meniru orang tua. Ati ahyanan kathirun takunu bisababil buyut. Oleh karena itu, kita mendapati bahwasanya penyimpangan-penyimpangan itu terkadang banyak yang terjadi karena sebab apa yang terjadi di rumah. Yaitu karena sebab perilaku-perilaku yang dicontohkan di dalam rumah tangga. Ra'asyabu aw ra'atil bintu min abiha aw min umma amran fastaqbalathu aw fastaqbalahu. Seorang pemuda atau pemudi melihat dari ayahnya atau ibunya suatu perkara, maka dia, baik putri tersebut atau putra tersebut, menirunya, menerima dan menirunya. Arafa aw lam ya'rif, baik dalam keadaan dia mengetahuinya, menyadarinya ataupun tidak. Lahadha aw lam yalhad, baik dia memperhatikannya dengan seksama ataupun tidak. Summa taba'a abawaihi alaihi, kemudian dia pasti akan mengikuti kedua orang tuanya tersebut pada perkara yang mereka lihat. Falihada al-inayatu bidzalika amrun azim. Oleh karena itu, memperhatikan perkara ini adalah suatu perkara yang besar, perkara yang sangat penting. Fal qudwatul hasanatu matlabun hassa alaihi dinuna. Maka contoh yang baik, teladan yang baik adalah perkara yang diperintahkan dan dihasung di dalam agama kita. Wa ja'ala dzalika sababan lis-sa'adati liman arada an-najata. Dan menjadikan hal itu, yaitu teladan yang baik, itu sebagai sebab keselamatan dan kebahagiaan bagi barang siapa yang menginginkan an-najah. Bagi barang siapa yang menginginkan keselamatan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik bagi barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah wal yaumal akhir, dan bagi barang siapa yang menginginkan keselamatan di hari akhirat. Faman arada an-najata li abnaihi wa banatihi falyakun qudwatan salihatan muslihatan qayyiman qawwaman bi amrillah jalla wa ala. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan bagi putra-putranya dan putri-putrinya, maka hendaknya dia menjadi qudwah salihah, teladan yang baik, yang muslihah, yang bisa memperbaiki, yang tegak di atas perintah Allah Jalla wa'ala. Waqifan inda hududillahi la yata'addaha, berhenti di batasan-batasan aturan-aturan Allah dan tidak melampauinya, tidak melanggarnya. Tilka hududullahi fala ta'taduha, itu adalah batasan-batasan dan aturan-aturan Allah, maka jangan kalian melanggarnya. Jangan kalian melampaui batasnya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. Yaitu jangan melanggar aturan-aturan syariat Allah. Wa yaqulu azza wa jal, wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Qala al-muallif hafizahullah wa ala kulli hal tarbiyatul abna'i muhimmatun 'azimatun wa kabiratun wa jazimatun. Pendidikan anak-anak itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang agung, perkara yang besar dan jazimah. Semakna, yaitu sangat besar, perkara yang besar dan sangat penting. Walakinnaha yasiratun 'ala man yassaraha Allahu lah. Akan tapi itu walaupun sulit, walaupun berat, itu akan menjadi mudah bagi barang siapa yang Allah mudahkan baginya. Fayad'ul 'abdu awwalan wa akhiran wa yasta'inu billahi 'azza wa jalla ay yahdiyahu sawa'as sabil. Maka hendaknya seorang hamba terus-menerus berdoa dan meminta tolong kepada Allah untuk memberinya hidayah jalan yang lurus. Wa ayyarzuqahu adzurriyata thayyibah, dan agar memberikan rizki kepadanya dzurriyah thayyibah, keturunan yang baik. Wa ayyusliha lahu walil jami'i alhala wal ma'al, dan agar memperbaiki baginya dan kepada semuanya urusan dunia dan akhiratnya. Wa nas'alullaha jalla wa ala an yarzuqana wa iyyakum adh-dhurriyyata shalihatan nafi'atan muslihah innahu jawadun karim. Kita mohon kepada Allah jalla wa ala agar Allah memberikan rizki kepada kita dan antum semua keturunan yang baik, yang bermanfaat dan muslihah. Sesungguhnya Allah zat yang jawad, yang maha pemberi dan maha mulia. Hadza ma raghibtu fil isharati ilaihi wa tanbihi alaih. Ini adalah hal-hal yang ingin saya isyaratkan kepadanya dan saya sampaikan peringatan atasnya. Waffaqallahu al-jami' lima radhihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada semua pihak untuk perkara-perkara yang Allah ridai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian risalah yang beliau susun. Yang ini adalah ditranskrip dari muhadarah yang beliau sampaikan terkait dengan tema ini, yaitu hak-hak anak atas orang tua, atas bapak dan ibu, untuk kemudian tersisa pertanyaan dan jawaban. InsyaAllah akan kita baca di pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Yang insyaAllah di pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tersebut kita akan bisa mengambil banyak faedah terkait dengan tarbiyatul awlad. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.